بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap para panitia serta saudara kita yang tentunya kita selalu doakan mudah-mudahan Allah taala tetap berikan istiqomah kepada beliau, yaitu saudara Wisnu beserta seluruh keluarganya dan kita semuanya tetap di jalan istiqomah serta jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada siang hari ini tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu majelis yang hakikatnya kita berada di salah satu daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala selalu menjadikan kita daripada hamba-hambanya yang di dunia selalu berada di dalam taman syurga, dan nanti di akhirat pun kita akan berada di dalam syurga yang hakiki insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dari pembawa acara menyampaikan pertanyaan tentang korelasinya antara bulan Muharram dengan hijrah serta apa makna daripada hijrah. Sedikit kami ingin jelaskan, karena tentunya waktu cukup terbatas, tapi ingin coba kami simpulkan, sebenarnya bulan Muharram dikaitkan dengan satu peristiwa yang sangat besar, luar biasa, yang sekaligus sebagai titik tolak awal perubahan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yaitu dengan hijrah. Awalnya tidak ada kaitannya dengan Muharram, karena hijrahnya Rasul dulu di dalam riwayat diterangkan bukan di bulan Muharram, di bulan Rabiul Awal seperti riwayat yang diterangkan. Tetapi ketika di zamannya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, yang diusulkan oleh segenap para gubernur yang ada di daerah pada waktu itu untuk umat Islam agar punya kalender sendiri, salah satunya usulan daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, gubernur Kufa waktu itu. Kemudian Umar Ibn Al-Khattab bikinlah sidang musyawarah yang mengumpulkan seluruh para mereka-mereka yang punya wewenang di dalam pemerintahan. Secara singkat, dari setiap mereka mengusulkan untuk punya kalender dan dijadikan perhitungan awal daripada kalender tersebut daripada bulan Muharram, dan awal perhitungannya baru dimasukkannya yaitu sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ketika nanti kita akan sedikit kupas tentang makna hijrah, sebenarnya orang untuk hijrah tidak harus nunggu Muharram. Mau hijrah tidak harus nunggu Muharram. Kemudian apa makna daripada hijrah itu sendiri? Secara kosakatanya, kalimat al-hijrah dari kosakata hajara yahjuru. Sinonimnya artinya adalah intaqala yantaqilu. artinya adalah berpindah. Atau maknanya ketika dijadikan salah satu kata benda, al-hijrah artinya adalah at-tarku, meninggalkan. Al-hijrah artinya adalah at-tarku, meninggalkan. Di dalam definisi syariah, terminologi dalam bahasa atau dalam terminologi syariat dijelaskan bahwasanya al-hijrah diterangkan oleh para ulama di dalam beberapa kategori maknanya. Ada secara bahasa tadi salah satu maknanya, yang kedua makna yang kembali kepada makna syar'inya, kemudian yang ketiga juga ada yang menjelaskan hijrah ditinjau daripada historikalnya. Makna yang kedua di dalam tinjauan syar'i diterangkan oleh para ulama ada dua definisi di dalamnya atau dua kategori. Yang pertama, al-hijrah min daril kufri ila daril aman. Atau dalam makna yang lain, al-hijratu min daril khauf ila daril aman, yaitu dari tempat yang cukup mencekam, mengkhawatirkan, mengancam jiwa seseorang menuju ke tempat yang kondusif dan tenang serta aman. Seperti hijrah pada awalnya yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang pada waktu itu dipimpin pertama kali hijrah oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ke Habasyah. Yang pada waktu itu rajanya adalah An-Najasyi, yang dia sangat mengenal ternyata dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan kriterianya oleh Ja'far bin Abi Thalib. Pada akhirnya beliau masuk Islam, walaupun Islamnya secara tersembunyi, tidak disebutkan secara terang-terang, karena ketika meninggal Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Najasyi meninggal. Nabi diperintahkan untuk sholat gaib. Itu sholat gaib yang pertama di dalam agama Islam dan yang terakhir, dan tidak ada syariat gaib setelahnya. Karena sholat gaib tidak ada di dalam ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian al-hijrah yang kedua, min daril kufri ila daril Islam, yaitu definisi hijrah yang kedua, yaitu hijrah yang dilakukan oleh Rasul bersama Abu Bakar ketika berangkat dari Mekah, transit di Gua Tsur 3 malam, kemudian menuju ke Madinah, perjalanan sekitar hampir 5-6 hari yang dipandu oleh salah seorang gaid Nasrani namanya Abdullah ibnu Urayqit. Gaid seorang Nasrani. Itu hijrah yang sampai hari ini yang kita kenal. Padahal hijrah daripada yang pertama sebelum itu dilakukan oleh beberapa sahabat. Kemudian di dalam makna hijrah ini yang bisa kita jadikan sekarang pegangan, yang bisa tetap kita implementasikan, atau makna yang lebih luas, makna hijrah yang masih relevan sampai kapan saja. Tidak harus nunggu bulan Muharram, tidak harus nunggu ada kondisi-kondisi situasi tertentu. Ini yang akan kita jadikan pegangan selamanya, dan bagi siapapun dari setiap muslim dan muslimah ketika dia harus mengambil langkah seperti ini, dia akan banyak mendapatkan fadilah-fadilah keutamaan. Apa makna hijrah yang relevan sampai akhir zaman? Dikatakan al-hijratu ila ma nahallahu an ila ma yardahullahu azza wa jal, atau kama qal, seperti diterangkan, tarku ma nahallahu anhu, meninggalkan segala bentuk apapun yang tidak sesuai dan tidak diridhoi, dilarang oleh Allah, menuju kepada mardhatillah. Maknanya luas, umum. Kalau lebih diperjelas lagi, dikumpulkan oleh para ulama, ada beberapa bentuk-bentuk fundamental yang perlu ditegakkan ketika menjalankan makna hijrah yang relevan sampai akhir zaman. Yang pertama dan yang paling utama, Karena ketika langkah ini sudah diambil, akan membuahkan beberapa hasil poin-poin yang berikutnya. Yang pertama, ketika dia mengambil langkah hijrah, meninggalkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah menuju kepada yang diridhoi, yaitu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Masih waktu cukup, Dok. Nanti ada poin yang lain kami lanjutkan nanti, Dok. Silakan, Dok. Ya, jadi tadi Ustaz menjelaskan bahwa hijrah yang dilakukan Nabi dan para sahabat, hijrah min dari kufri ila dari aman, ila dari Islam, ya. Jadi yang masih relevan dengan saat ini, kita berhijrah dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi menuju hal-hal yang Allah ridhoi. Saat ini saat kita ada pembicara kedua juga, Mas Wisnu. Kita beberapa tahun lalu ingat Mas Wisnu, tentu tidak seperti sekarang. Mas Wisnu tampaknya sudah mulai berhijrah menuju lebih baik. Kita pengen tahu nih pada Mas Wisnu, sebetulnya titik balik apa ya Mas Wisnu yang bisa berhijrah sampai sekarang tampaknya bisa tekun belajar agama dan penampilannya juga berbeda sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya ke sini, ketemu dengan Ustaz saya, Ustaz Salim, Masya Allah. Dapat ilmu lagi dari beliau. Tadi sebenarnya udah gak sabar nih, apalagi kelanjutan dari kajian dari beliau tadi ya. Insya Allah, ini malah sepertinya kalau saya hanya selingan aja nih ya. Baik, langsung saja saya jawab pertanyaan ya. Dari, manggilnya kalau di sini apa antum? Dokter manggilnya? Hah? Biasanya kita pernah ketemu ya. Waktu itu pernah ketemu di satu, waktu itu kita di Masjid Al-Aqsa ngapain waktu itu? Oh, itu bulan Ramadan ya? Ya benar, waktu di bulan Ramadan itu ketemu sama beliau. Beliau menceritakan bahwa ada rencana untuk mengundang gitu ya, kalau tidak salah seperti itu. Dan Masya Allah akhirnya terrealisasi. Alhamdulillah Allah Ta'ala melancarkan semuanya. Baik, langsung saya jawab tadi pertanyaannya ya, bahwa memang apa sih sebenarnya poin yang, poin-poin apa yang membuat akhirnya saya memilih untuk berhijrah tadi ya, sesuai dengan pemahaman ataupun tadi penjelasan dari Ustaz Salim ya, bagaimana keluar dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala menuju ke Allah, menuju hal-hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jadi ada beberapa poin sebenarnya, tapi mungkin saya sampaikan ada dua poin utama ya, ada dua poin utama. Yang pertama adalah ketika saya masih di Aceh. Ini saya mungkin sedikit ceritakan lah, flashback sedikit kehidupan saya dulu. Dulu saya ini memang kan tadi disampaikan biodatanya, saya lahir di Jakarta gitu. Tapi memang iya saya lahir di Jakarta, tapi saya besarnya di Aceh. Saya besar di Aceh itu sampai kelas 2 SMP. Jadi lahir, bapak saya bawa saya ke Aceh ya, bawa saya ke Aceh karena bapak memang kerjanya di Aceh. Sampai di Aceh itu tumbuh kembang sampai kelas 2 SMP. Sampai kelas 2 SMP ya, ya. Dan daerah saya itu namanya Kabupaten Pidi. Di sini ada orang Aceh enggak di sini? Enggak ada ya. Waduh, minoritas saya di sini. Sendiri lagi. Ada ya. Aceh mana, Mas? Aceh Pidi. Oh, sama kampungnya. Saya juga dari Aceh Pidi. Aceh Pidi, dan saya tinggalnya di ibu kotanya, ibu kota Sigli. Kalau misalnya mungkin saudara-saudariku yang di sini taunya kalau misalnya Nanggroe Aceh Darussalam kalau sekarang ya, kalau dulu daerah istimewa Aceh, itu ibu kotanya adalah Banda Aceh. Nah, kalau dari kota Banda Aceh menuju daerah saya itu cukup lumayan lah, 2 jam. 2 jam di daerah itu beda sama di Jakarta. 2 jam di ya, Jakarta tadi kita menempuh dari daerah Kemang sampai ke sini aja 2 jam kali ya, ya. Ada 2 jam mungkin, hampir 2 jam ya. Kalau saya udah sampai kampung saya tuh, kalau dari kota Banda Aceh. Dan itu cukup jarang, cukup jauh dari kota Banda Aceh sampai kampung saya ya, karena di sana tidak ada kemacetan, insya Allah. Jadi berangkat dari kampung ya? Iya, emang anak kampung sebenarnya. Iya benar. Jangan dibocorin lah. Iya nggak apa-apa. Ya mandi. Ya biasanya kalau anak sigli itu ya, kalau permainannya memang ya main, karena saya tinggal dekat di pantai, main bola di pantai, terus mandi di kali, ya ada jembatan pas banget dekat rumah saya, ada jembatan, jadi mandi kalinya loncat dari apa jembatan tersebut gitu ya, yang anak-anak kampung sana lah gitu. Nah, kelas 2 SMP menuju kelas 3 SMP saya karena kemauan orang tua dan saya sendiri juga, akhirnya saya dipindahkan ke Jakarta. Alasannya waktu itu karena pendidikan. Karena waktu itu orang tua saya menganggap pendidikan di Jakarta insya Allah lebih baik daripada di daerah saya ya, dari hal apapun gitu. Nah, akhirnya dipindahkanlah saya ke Jakarta. Sekolah saya dari kelas 3 SMP, SMA, kuliah gitu ya. Dan ternyata setelah kuliah, malah sebelum kuliah akhirnya malah masuk ke dunia entertainment gitu, masuk ke dunia entertainment. Awalnya memang dari ketidaksengajaan dulu sempat mengalami satu musibah. Musibahnya tidak besar, hanya tabrakan mobil, tapi yang membuat saya menjadi besar adalah mobilnya bukan mobil saya nih. Ini mobil tante saya, dan tante saya cukup galak orangnya. Jadi saya juga cukup ketakutan waktu itu. Aduh, ini gimana nih mobil udah tabrakan kayak gini, lumayan hancur mobilnya. Saya tanya sama sepupu saya yang bareng saya tabrakan kan. Sepupu saya ini anaknya tante saya. Saya bilang, "Bang, ini gimana nih, Bang? Berapa kira-kira untuk ganti mobil ini?" Itu tahun 2003 kalau enggak salah ya, 2003. Abang saya bilang, abang sepupu saya bilang, "Ya sekitar 10 jutaan lah." Ya Allah, 10 juta tahun 2003, dan saya waktu itu belum punya pekerjaan sama sekali. Bingung saya, gimana nih cara gantinya? Akhirnya saya mencari, harus cari uang gitu kan. Akhirnya saya mencoba untuk mencari beberapa pekerjaan, dan akhirnya memilih dunia entertainment, khususnya dunia sinetron, karena berpikir ini pemain sinetron enak nih, main sinetron masuk TV dapat duit gitu kan. Saya berpikir seperti itu gitu. Saya langsung yaudah coba deh main sinetron. Tapi sebelum menuju ke situ, saya ngutang dulu sama sepupu saya, bilang pinjam dulu deh uang untuk gantiin mobil ini, enggak enak saya. Akhirnya udah pinjam uang, ternyata alhamdulillah tidak 10 juta, hanya 2 jutaan. Ya udah, benerin. Tapi harus bayar utang kan? Akhirnya saya mencoba untuk main sinetron. Main sinetron, terus awalnya main sinetron karena melihat saudara saya juga. Saudara saya orang Aceh juga. Saya ajak untuk, bukan, saya telepon, saya bilang, "Val, namanya Goval. Val, ini lo kan main sinetron. Gue boleh gak main sinetron nih?" Dia bingung juga, kenapa lu kok tiba-tiba mau main sinetron juga? Iya nih, gue butuh duit nih kayaknya. Lu yang pertama sinetron apa, Mas? Sinetron pertama, judulnya lupa, tapi pemain utama yang gak lupa. Iya, jadi sedikit lucu ceritanya. Waktu itu pertama kali main sinetron, saya disuruh datang ya. Wah, saya pede gitu kan. Waduh, Masya Allah, kirain ya perannya oke gitu kan. Ternyata disuruh datang sana, hanya disuruh ketawa-ketawa doang, habis itu disuruh pulang saya. Ternyata perannya figuran waktu itu kan. Langsung saya, waduh, saya udah bawa baju banyak-banyak di tas gitu, naik mobil, tanya sama astradanya, "Saya syuting yang gimana ya nih?" Jadi sok-sok tahu gitu ya, karena belum ngerti ya. Ternyata disuruh, "Ya kamu ketawa-ketawa aja." Wah, makasih. Jadi peran pertama hasil adalah ketawa-ketawa aja. Oke, kita singkat ya. Jadi kalau cerita tentang dunia sinetron juga cukup panjang nih kalau saya cerita. Jadi intinya adalah, orang tua cukup kaget ketika saya disuruh pindah ke Jakarta, disuruh sekolah, gak tahu tiba-tiba anaknya jadi pemain sinetron gitu kan. Saya jelaskanlah kenapa saya harus main sinetron, dan akhirnya orang tua setuju lah ya, maksudnya mendukung gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya bagaimana saya akhirnya berpindah itu waktu ada satu titik ya, dimana memang waktu itu saya sudah main. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu tahu kali ya, karena sinetronnya cukup, mungkin ibu-ibu mungkin lebih tahu ya, sinetronnya cukup fenomenal. Sinetron Cinta Fitri ya, sinetron, ada yang nonton Bu ya? Alhamdulillah. Enggak ada yang nonton? Ya Allah, kasihan saya. Yang ini bukan? Apa? Ini kapan nih? Oh, ini enggak usah dibuka ini. Cinta Fitri. Cinta Fitri 777 itu udah episode ke 777. Dan berapa tahun tuh, Tan? 4 tahun lebih, Tan. 4 tahun lebih. 4 tahun setengah dapat rekor muri. cukup lama sekali ya, dan ya begitulah pokoknya cerita sinetron lah ya. Nah akhirnya ada satu titik memang, ada satu titik ketika saya merasakan, ketika saya pulang ya, pulang ke rumah, itu beberapa kali saya merasakan seperti itu. Pulang ke rumah kok rasanya hampa ini gitu. Karena dulu saya itu tipe orang yang sangat, ya sampai sekarang sih ya, sampai sekarang insya Allah, pekerja keras gitu. Dalam arti, ayo cari uang sebanyak-banyaknya. Karena waktu itu keyakinan saya adalah sumber kebahagiaan itu adalah uang. Kalau kita ingin bahagia, kita harus cari uang sebanyak-banyaknya. Itu akan, Anda akan bahagia gitu. Nah itu saya yakini sampai saya pernah ada ajakan malah kalau misalkan teman-teman ada yang mau keluar negeri gitu ya, teman-teman artis gitu, keluar negeri lah segala macam kita main ke sana. Saya malah menolak. Saya bilang daripada saya keluar negeri, saya buang-buang uang ya, bisa sampai 50 juta mungkin itu. Tiket, terus penginapan, makan dan jajan segala macam di sana bisa ngeluar sampai 50 juta gitu. Mendingan saya di sini. Seminggu mungkin saya bisa menghasilkan lebih dari 50 juta gitu. Saya berpikir seperti itu dulu, karena saya merasa pokoknya saya harus cari uang sebanyak-banyaknya. Nah, akhirnya saya mengalami yang namanya, kalau ABG bilang saat namanya galau, tat. Galau gitu. Jadi satu titik saya merasakan kegalauan itu ketika saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, saya merasakan kok kayak gini ya saya. Ini kok dibilang banyak uang bahagia, tapi saya nggak merasakan itu gitu. Saya akhirnya di situ, ketika ini berkali-kali saya merasakan itu tuh, bukan hanya sekali, berkali-kali akumulasi sampai akhirnya saya merasakan satu titik, saya membandingkan kehidupan saya sewaktu di Aceh. Saya membandingkan kehidupan saya sewaktu di Aceh, ketika saya belum punya bisa menghasilkan uang sendiri, dapat uang kalau minta uang sama bapak, dan ya kayak gitu aja kehidupannya gitu. Kok saya bahagia? Saya langsung membandingkan adalah ternyata saya menemukan satu alasannya adalah ketika saya di Aceh itu ada nilai-nilai agama yang ditanamkan sama anak-anak di Aceh gitu. Kalau di Aceh itu ya bapak-bapak ibu-ibu, jadi rata-rata hampir semua itu anak-anaknya kalau misalnya seminggu ada berapa kali itu disuruh datang ke masjid untuk ngaji. Jadi ada nilai-nilai agama Islam ditanamkan di dalam situ. Dan memang waktu di Aceh, saya cukup dekat sama ustadz-ustadznya, dan ustadz-ustadznya masih rata-rata muda. Rata-rata muda dan main bola sama ustadz, naik ke gunung sama ustadz. Jadi main bola, ada kajian sebelumnya, naik gunung kita dikasih ilmu lagi sama ustadz. Jadi ada suatu kenikmatan yang begitu luar biasa, yang saya tidak rasakan ketika saya waktu di Jakarta. Karena waktu di Jakarta saya bukan hanya ngaji saja, jangankan sholat sunnah, sholat fardu saja banyak sekali saya tinggalkan. Gitu. Nah ini akhirnya saya membandingkan, ini mungkin penyebabnya. Karena perintah Allah Ta'ala yang saya tinggalkan terus menerus, dan kemaksiatan yang begitu menumpuk terus. Terus menumpuk, yang akhirnya saya menyebabkan saya akhirnya merasa galau ini gitu. Itu poin pertama. Terus poin kedua, mungkin dialami juga, pernah dirasakan juga sama bapak-bapak atau ibu-ibu, yaitu perasaan takut mati dalam keadaan kufur. Ini satu poin yang paling penting menurut saya. Karena apa? Saya dulu tuh pernah ada yang bilang gitu ya, bilang sama saya, udahlah masa muda itu, apalagi bisa menghasilkan uang sendiri, udah masa muda digunakan untuk senang-senang aja dulu, senang-senang, foya-foya. Kalau mau tobat nanti, kalau udah punya cucu, gitu kan? Punya cucu baru tobat. Karena alasannya adalah kalau misalnya dari muda sudah tobat, sudah hijrah, nanti kalau misalnya udah tua, nanti pingin ngerasain yang namanya maksiat. Tapi ketika nanti dari muda sudah sudah maksiat terus gitu kan, jadi nanti waktu tua sudah nggak pingin lagi, udah bosan yang namanya maksiat gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang membuat saya tuh agak sedikit bingung, dan saya berpikir secara akal saya pikir logis juga ya, karena ketika kita melakukan satu hal yang berulang-ulang terus, itu kita akan bosan kan. Biasanya kan seperti itu. Nah saya merasakan mungkin kalau maksiat dari muda, nanti bosan yang namanya maksiat. Kenapa gak maksiat dari muda aja? Kan nanti matinya nanti udah tua gitu kan. Saya berpikir seperti itu. Tapi akhirnya ini jadi hilang ya, jadi terbantah karena melihat teman-teman saya yang beberapa juga artis, itu mati waktu usia muda, umur 22 tahun meninggal. Keadaannya sehat-sehat saja. Habis ini istri teman saya, artis juga. Dia, oh ya, baik. Syukur. Dia masih muda, umurnya 22 tahun. Keadaannya biasa saja, sempat sakit, terus sembuh, akhirnya mereka fitness. Abis itu pulang tiba-tiba ngedrop, meninggal. Di umur 22 tahun kalau tidak salah. Ada teman saya berangkat dari satu lokasi ke lokasi syuting, menuju lokasi syuting lainnya, naik motor, tabrakan, meninggal. Jadi di umur yang masih muda, relatif masih muda. Ada yang lebih muda lagi, teman istri, masih SMP meninggal. Gitu kan, diceritakan sama istri saya. Jadi saya langsung hilang tuh namanya. Ya udahlah, nanti waktu tua baru saya tobat, udah punya cucu 5, 10 baru saya tobat gitu. Yang penting saya puas dulu dengan kemaksiatan selama masih muda. Saya pernah berpikir seperti itu, tapi jadi hilang semuanya gitu. Nah, akhirnya perasaan ini yang saya tunda-tunda, dalam arti ya udah nanti saja deh tobatnya, itu jadi hilang semua. Jangankan umur berapa saya tobat, misalkan umur 40 tahun saya tobat, jangankan 40 tahun, tahun depan belum tentu saya masih hidup. Siapa yang bisa menjamin umur saya bisa hidup sampai tahun depan? Gak ada yang bisa menjamin, hanya Allah Ta'ala yang bisa tahu, yang tahu umur kita semua gitu kan. Jangankan tahun depan, besok juga kita gak tahu. Dan itu bukan saya yang alami juga gitu. Ini saya juga ingin berbagi juga ya sama, maksudnya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa bukan hanya saya, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, besok kita belum tentu loh. Jangankan besok, pulang dari sini kita juga gak tahu kita masih bisa ketemu sama orang-orang yang kita cintai atau enggak. Kita masih bisa meluk istri kita yang kita cintai atau enggak. Ibu-ibu bisa ketemu sama suami ibu-ibu, anak-anak ibu-ibu atau enggak, belum tahu. Kita enggak tahu, bisa jadi meninggal, pulang dari sini kita meninggal. Bisa jadi seperti itu gitu. Nah, inilah dua poin utama sebenarnya, dok, dokter, yang membuat saya akhirnya, sebenarnya ada beberapa hal yang lain, cuman dua poin utama ini membuat saya akhirnya, saya harus hijrah sekarang juga ya, mencoba untuk menjadi lebih baik di mata Allah Ta'ala sekarang juga, gak pakai nanti-nanti, karena kematian itu bisa datang kapan saja. Sakit bukan tanda mati, tua bukan tanda mati, karena kita yang muda dan sehat seperti ini bisa dipanggil Allah Ta'ala kapanpun. Mohon maaf nih, Wisnu. Jadi intinya sebenarnya ini Teuku Wisnu ini sendiri juga sedang mencari kebahagiaan yang hakiki, bukan begitu? Jadi ya, poinnya adalah mencari kebahagiaan. Salah satunya iya. Nah, berarti nih untuk Ustadz nih, Ana mau coba bertanya nih, sesuai dengan kasus Wisnu kan, dia ini sedang mencari, poinnya adalah kebahagiaan yang hakiki. Nah, sebenarnya kebahagiaan yang hakiki ini, yang sebenarnya ini, itu seperti apa Ustadz? Baik, jazakallah khair, terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus sekali. Menjadi satu hal yang lumrah bagi setiap manusia, setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupannya di dunia dan juga nanti tentunya di akhirat, dan sekaligus menjadi puncak yang kita akan raih sama-sama, adalah sa'adatud darain, yang dinamakan kebahagiaan dunia, dan bukan dunia saja, tapi dunia sampai ke akhirat. Apapun bentuknya kebahagiaan yang sekarang ada, termasuk salah satu yang awalnya tadi menjadi obsesi dari saudara kita Tengku Wisnu, bahwasanya dunia adalah termasuk target utama untuk bisa seseorang mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Tapi ternyata semuanya adalah semu, semuanya adalah tidak benar. Bahkan pada akhirnya bukan kebahagiaan yang didapat, malah kerugian dunia dan juga kerugian akhirat tentunya. Karena hakikat sebenarnya kebahagiaan yang hakiki adalah ta'atullahi azza wa jal, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada makna hijrah, setelah seseorang benar-benar mengambil langkah hijrahnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, Kemudian Nabi yang kedua ingatkan mereka-mereka yang tidak akan mendapatkan hijrah yang hakiki, yang pada asalnya sebenarnya mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Nabi ingatkan yang kedua, mereka-mereka yang hijrah hanya untuk sekedar mendapatkan dunia. Di dalam hadis niat, Nabi langsung ingatkan dua poin ini. Karena yang namanya dunia dengan manusia itu sangat akrab, identik. Walaupun sebenarnya agama Islam tidak melarang yang namanya mencari dunia, bahkan istilahnya sampai banyak untuk mendapatkan dunia, sekalipun juga sampai menjadi orang kaya sekalipun, tidak ada larangan di dalam Islam. Tetapi kembali kepada kitanya, bagaimana kita memanage-nya, bagaimana kita menempatkan dunia tersebut, dan yang paling penting, bagaimana kita cara mendapatkannya. Di dalam hadis niat, poin yang pertama yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya, barang siapa yang benar-benar pindah menuju Allah, mencari ridha Allah, benar-benar ikhlas karena Allah, Allah yang akan langsung mengambil alih, menangani dia, memenuhi dia, mencukupi dia, dan segala macam yang dia butuhkan, Allah semuanya yang akan mengambil alih. Sebagaimana diterangkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan, barang siapa yang hijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala menuju jalan yang luas, Allah akan cukupkan bagi dia apapun yang menjadi obsesi dan harapan dia selama ikhlas. Walaupun kiat ikhlas juga tidak mudah. Yang kedua, kemudian Nabi ingatkan, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Karena dulu yang hijrah, Nabi ketika menyampaikan hadis ini juga kepada manusia. Sahabat juga manusia. Orang-orang dulu yang diajak masuk Islam oleh Nabi untuk hijrah, untuk taat kepada Allah, juga manusia. Nabi bisa benar-benar memahami yang namanya fitrahnya manusia yang selalu identik dengan dunia. Karena dunia termasuk salah satu yang sangat bisa berpengaruh, mengurangi bahkan sampai menghilangkan keikhlasan seseorang. Nabi ingatkan, barang siapa yang hijrahnya tujuannya untuk dunia atau untuk menikahi seseorang yang ada di Madinah, itu doang yang dia dapat, sampai situ saja, dan tidak akan mendapatkan yang namanya ikhlas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dibalik itu semua, mereka hanya dapat di ujungnya doang, akan habis, akan berakhir dengan akhirnya dia. Tapi ketika kebahagiaan tadi yang menjadi target, yaitu ikhlas, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah hakikat kebahagiaan, sa'adah fid dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini mengajarkan doa kepada kita, agar bagaimana kita bisa benar-benar masuk di dalam kategori orang-orang yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat dengan kriteria masing-masing. Ada spesifikasinya. Salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, "Rabbana atina fid dunya hasanah." Kadang ada yang diplesetkan maknanya di sini, hasanah dianggapnya dapatnya wanita baru namanya hasanah. Bukan, beda. Hasanah di sini adalah kebaikan, dan kebaikan yang sifatnya adalah kembali kepada yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang lain. Kemudian yang kedua, intinya ini target hasanah fil akhirah. Allah Ta'ala jelaskan kriteria hasanah fil akhirah, tidak ada yang lain, wa qina adzabannar, diselamatkan daripada api neraka, dan dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Karena sekaligus doa ini meluruskan pemahaman yang ada di masyarakat yang sampai hari ini mereka masih fanatik, kekeh dengan membaca salah satu syair yang ditulis oleh seseorang yang bukan dari tabi'in, sahabat, apalagi juga dari Rasul, tapi mereka selalu baca ulang-ulang dijadikan zikir. Padahal pengarangnya kagak jelas akidahnya. Yang kedua bukan zikir, bukan doa. Dan yang paling sangat fundamental bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Lastul firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Aku tidak pas, tidak layak masuk syurga, tapi takut masuk neraka. Mau kemana? Coba sebutin ada tempat yang ketiga selain surga sama neraka. Kagak ada. Enggak benar ini zikir. Apalagi bukan zikir, ini cuma sekedar syair. Wajib ditinggalkan yang benar, yang tepat, yang selalu kita baca dan juga renungkan serta kita aplikasikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah kita akan dapat kebahagiaan di dunia dan juga nanti kebahagiaan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebenarnya Ustaz, apakah hidayah itu merupakan kehendak Allah semata gitu? Kenapa ada orang yang dapat hidayah dan mungkin yang lain tidak dapat gitu? Apakah jadi beruntung sekali orang yang dapat hidayah dan rugi orang yang tidak dapat hidayah? Jadi menjelaskannya itu bagaimana Ustaz? Ya. Baik, terima kasih. Bagus sekali. Ini pertanyaan sangat mendasar sekali sebenarnya, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat kita semua, sekaligus mudah-mudahan nanti bisa membuka hati-hati kita. Ketahuilah bahwasanya hidayah pada asalnya diterangkan oleh para ulama ada beberapa tingkatan. Alhamdulillah kita mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia, secara umum semuanya Islamnya automatically. Islamnya automatically. Kita lahir langsung, kita langsung gak perlu mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Dan itu sudah benar, sudah cukup. Tidak perlu. Beda dengan agama yang lain, baru lahir dibawa ke salah satu tempat, dimandiin dan seterusnya. Kalau tidak, kalau kita umat Islam sudah cukup dengan lahir kita sudah menjadi seorang muslim, walaupun hakikatnya sebenarnya setiap yang namanya yang lahir sudah dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan Islam yang pada asalnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah yang sifatnya anugerah, secara automatically akan menjadi pemberian Allah taala kepada setiap muslim. Kemudian dengan hidayah ini diterangkan oleh para ulama bisa sampai semakin meningkat kualitasnya hidayah ini. Karena kami pernah punya salah satu materi, nanti mungkin bisa diambil manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah tentunya. Mengapa saya beragama Islam? Apa? Alasannya apa? Kebanyakan, mayoritas dari kita kalau ditanya, kenapa ente masuk Islam? Saya mah udah dari sononya masuk Islam. Jawabannya gak akan jauh-jauh seperti itu. Ini yang namanya hidayah standar. Hidayah yang standar. Tapi sekarang yang kita butuhkan Islam yang berkualitas, hidayah yang akan bisa benar-benar mengangkat Islam kita menjadi Islam yang benar-benar berbeda dengan Islam yang cuma sekedar turun-temurun. Di sini poinnya tentang kiat-kiat hidayah. Karena ketika seseorang mendapatkan hidayah yang berkualitas, gak bisa datang sendiri. Harus ada usaha upaya yang kita lakukan. Kita punya aplikasi di handphone. Kalau ingin bisa ikut dengan yang ada, dengan aplikasi berikutnya, compatible dengan yang seterusnya, harus diupdate. Harus ditingkatkan. Walaupun misalnya gak beli HP baru. Bagaimana dengan Islam seseorang? Itu pun juga sangat diperlukan yang namanya di-upgrade. ditingkatkan keislamannya, dan ini sekaligus akan menjadi daripada kiat-kiat seseorang mendapatkan hidayah yang berkualitas, bahkan akan sampai meningkat yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang sangat benar-benar membuka pintu hidayah seseorang untuk semakin meningkat, termasuk otomatis Islam seseorang akan semakin meningkat, yaitu dengan talabul ilmi. Belajar. Gak mungkin kita tahu Islam yang sebenarnya, Islam yang akan benar-benar memberikan dampak terhadap diri, kehidupan, keluarga, dan seterusnya, kalau kita tidak mengenal dan tidak mempelajari Islam. Mustahil. Dan kami yakin saudara kita Tengku Wisnu salah satunya, beliau karena belajar. Selain ada obsesi, ada dorongan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, dan juga karena kekhawatiran manusia itu di dunia tidak akan kekal, timbul satu inisiatif bisa agar sampai kepada titik hidayah tadi, pasti beliau melalui yang namanya talabul ilmi, belajar. Kalau Islam-Islam kita masih segitu-segitu doang, masih ngikutin turun-temurun, nampaknya ya seperti itulah. Karena buktinya mereka-mereka yang ngaku Islamnya turun-temurun sampai hari ini, kalau ditanya ikut majelis taklim gak? Ikut. Pasti ikut mereka. Tapi pertanyaannya, apa yang diajarkan di dalamnya? Apakah yang bisa benar-benar merubah, mengangkat, mengupgrade Islamnya Anda ketika Anda di dalam majelis tersebut? Itu pertanyaannya. Karena ketika Anda masuk di dalam majelis ilmu, dan di dalamnya benar-benar diajarkan tentang ilmu yang sumbernya adalah wahyu, dijamin pasti akan mengangkat dan mengupgrade daripada kualitas Islam serta hidayah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah serta taufik kepada kita melalui perantara Allah Ta'ala, memudahkan, meringankan langkah kita untuk talabul ilmi, ikhlas karena Allah. Karena talabul ilmi ibadah, ketika dengan ikhlas Allah akan bukakan hati-hati kita untuk menerima yang namanya hidayah yang hakiki datangnya dari Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih tadi Ustaz sudah menjelaskan bagaimana memelihara hidayah. Nah, ketika peristiwa hijrah, para sahabat Nabi dan para sahabat hijrah meninggalkan kota Mekah, mereka meninggalkan seluruh yang mereka miliki, harta benda, ya, mereka tinggalkan menuju Madinah, di mana mereka memulai dari awal gitu. Jadi, nah, apakah memang harus seperti itu? Kita harus sampai ada pengorbanan seperti itu. Nah, itu poin berikutnya. Ya, nah saya tanya sekarang ke Mas Wisnu. Tentu dengan hijrahnya seperti ini, pasti berkurang dong ya, jobnya iklan berkurang. Iklan film pasti ya. Jadi kan di berita juga udah diumumkan bahwa Mas Teuku Wisnu ini juga pensiun main sinetron. Wah, itu dia. Ya ini makanya kita klarifikasi nih. Bener enggak sebenarnya Mas Wisnu ini pensiun gitu dari sinetron? Dan yang ana bingung juga, di mana orang-orang itu meraih kebahagiaan justru dengan main sinetron, mencari duit, beliau malah meninggalkannya. Ini beliau malah meninggalkan sinetron. Nah, sebenarnya bagaimana sih setelah keluar dari, misalnya memang benar nih keluar dari sinetron, lalu apa yang Mas Wisnu ini cari? Apa yang Mas Wisnu lakukan? Mencari Islamnya itu dengan cara seperti apa sih gitu? Baik. Kalau dibilang untuk sekarang enggak jadi harus dari mana dulu ya saya sampaikan ya. Jadi gini, jadi saya ini pernah ketemu dengan seorang ustaz. Saya tanya gini. Ada satu hal yang sangat mengganggu sebenarnya. Maksudnya sangat saya membuat saya berpikir gitu ya. Dalam kita sebagai umat Islam ya, sebagai umat Islam baik muslim atau muslimah, kita kan wajib untuk berdakwah. Tapi saya bingungnya adalah bagaimana cara saya berdakwah sedangkan yang mempunyai ilmu adalah seorang ustadz gitu. Saya bingung kok kita jadi wajib untuk berdakwah gitu. Gimana caranya gitu kan? Nah, akhirnya saya menemukan satu titik, oh ternyata kita juga bisa ikut berdakwah bersama ustadz gitu. Misalkan contoh, misalkan panitia di sini membuat satu kajian, yang memberikan ilmu adalah seorang ustadz gitu, misalnya Ustadz Salim. Tapi panitianya insya Allah mendapatkan pahala juga ustadz ya. Nah, jadi dari situ ana lihat, oh berarti kita bisa ikut berdakwah dengan seorang ustadz yang punya ilmu dengan cara-cara ataupun potensi-potensi yang kita miliki. Nah, di situ akhirnya saya nih saya lihat di sini langsung hilang konsen saya. Apa? Kalau tinggalkan sinetron, jadi gini, ini makanya saya harus ini ya sedikit satu-satu ya. Jadi waktu akhirnya di situ saya tanya sama seorang ustadz, saya tanya, "Ustadz, gimana caranya nih ya? Saya melihat mungkin teman-teman yang memang sudah ikut kajian, mereka bisa menjadi panitia untuk menjadi untuk berdakwah di situ gitu dengan mengundang ustadz misalnya. Tapi beliau mereka ini dapat pahala juga insya Allah. Nah saya nih gimana? Saya mau juga ikut berdakwah, tapi dengan potensi yang saya miliki gitu. Ya udah gini aja kata ustadz. Kamu lihat program-program yang ditawarkan kepada kamu gitu ya, misal kepada antum, terus langsung dilihat manfaat dan mudaratnya. Manfaatnya lebih besar ambil, tapi kalau mudaratnya lebih besar jangan diambil. Kamu berdosa dan kamu menyebarkan dosa gitu. Akhirnya dari situlah akhirnya memilih mana yang program baik sinetron ataupun program-program yang saya menjadi presenter itu saya lihat manfaat dan mudaratnya gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri memang sinetron ini nggak tahu ya di sinetron Indonesia tuh ya gimana bu yang pecinta sinetron nih biasa ibu-ibu kan rata-rata kalau sinetron tuh manfaat dan mudarat lebih besar mana bu? Mudarat. Mudarat nih berarti nggak nonton sinetron kayaknya ibu-ibu di sini. Ya lah nggak apa-apa berarti ibunya jujur ya pak ya. Walaupun saya mantan pemain sinetron, mereka menyerang saya. Oh, dari hijrah ya, alhamdulillah. Oh, dulu pemain sinetron juga. Kalau Pak Dwi kayaknya memang pemain sinetron dulu, Pak ya. Bukan? Oh, bukan. Jadi memang ada. Gak harus keluar dari sinetron. Akhirnya di situ saya berpikir bu ya, ketika ustadz tersebut mengatakan bahwa lihatlah program-program yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Kalau manfaatnya besar ambil gitu. Tapi saya melihat memang dari dunia sinetron, saya lihat selama ini memang belum ada yang kalau dikatakan bermanfaat memang agak susah sekali ya. Agak susah sekali. Nah sampai akhirnya karena memang apa namanya ya kecintaan saya dengan dunia acting, akhirnya saya dengan teman-teman yang sudah hijrah juga, akhirnya kita buat sinetron kecil-kecilan lah dalam arti insya Allah sesuai syar'i gitu ya. Tapi ya lucu lah, cuma berapa menit, cuma 3 menit bahasnya tentang hal-hal yang simpel, misal tentang pacaran, tentang zodiak. Tapi kita sampaikan bahwa memang ada kesalahan-kesalahan yang ada di Indonesia ataupun di muka bumi ini yang kadang-kadang dianggap biasa, sebenarnya itu tidak biasa di dalam agama Islam gitu. Disampaikan misal kami sama teman-teman yang ini ya, yang bareng-bareng berhijrah gitu. Akhirnya kita buat di situ. Dan beberapa memang adalah teman-teman yang memang dulunya kru. Kru sinetron, kru iklan dan lain-lain gitu ya. Nah, selain itu akhirnya memang karena saya backgroundnya ini adalah seorang pemain sinetron, tawaran-tawaran dari PH-PH itu rata-rata memang ataupun stasiun TV itu rata-rata memang sinetron semua rata-rata. Hampir semua. Dan saya akhirnya mengajukan syarat. Syarat A, B, C, D, E, F, G dan lain-lain gitu. Saya bilang kalau misalnya main sinetron saya syaratnya ini saya kasih. Dan alhamdulillah dari semua yang menawarkan semuanya tidak ada yang menyetujui dengan syarat yang saya kasih. Mereka keberatan semuanya. Enggak mungkin lah kalau kamu kasih syarat kayak gini gitu kan. Ya udah enggak apa-apa, berarti memang belum jodoh gitu saya bilang. Nah, akhirnya dari situlah mungkin beberapa orang yang bilang saya sudah pensiun main sinetron. Pensiun karena memang enggak ada yang cocok. karena enggak ada sesuai dengan syarat yang saya ajukan. Mudah-mudahan kita berdoa semoga ada sinetron yang sesuai dengan saya kasih syarat yang kasih gitu ya. Tapi sampai sekarang memang belum ada sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Nah, akhirnya saya lihat satu poin memang sebenarnya bisa juga ada hal satu hal yang bermanfaat, tapi saya masih bisa menyebarkan manfaat di situ. Salah satunya adalah mungkin di program-program religi. Dan alhamdulillah seperti misalkan contoh yang sekarang saya menjadi salah satu presenternya Berita Islami Masa Kini. Setiap Senin sampai Jumat di Trans TV jam 5 sore. Jangan lupa nonton ya, Pak ya, Ibu. Enggak apa-apa promo ya? Enggak apa-apa. Ada juga program Khasana Rukia ya. Sama Pak Adam nih, Pak Adam Amrullah. Beliau juga saya banyak juga belajar sama beliau juga ya. Jadi ya ada beberapa hal yang saya lihat, oh ternyata ada di dunia entertainment mungkin kita bisa masuk dan akhirnya kita bisa juga berdakwah di situ, bukan sebagai kapasitasnya, bukan sebagai seorang ustaz, bukan. Tapi hanya menyampaikan apa yang ustaz kasih. Contoh di Berita Islami Masa Kini, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu ada ustaznya. Ustaznya bukan kami sebagai presenter ya, bukan. Kalau misal rujukan untuk hadis ataupun konten yang akan dibawakan di Berita Islami Masa Kini, itu ada namanya guru kami juga, yaitu Ustaz Badrus Salam. Teman antum juga Ustaz ya, Ustaz Badrus Salam. Ustaz Badrus Salam, beliau yang menjadi rujukan kami gitu untuk konten-kontennya. Nah, kami sebagai presenter hanya menyampaikan. Cuman di Indonesia ini saya bingung memang. Ketika baru menyampaikan saja apa perkataan ustaz, dibilang ustaz juga. Kadang-kadang saya jadi diserang di situ. Ini udah enggak main sinetron, sekarang beralih menjadi profesinya menjadi ustaz. Allahu Akbar. Saya sampai kok bisa gitu kan. Mungkin akhirnya saya diam saja. Dan istri saya juga, kok kamu banyak sekali yang serang-serang kamu. Emang beralih jadi ustaz segala macam, sampai keluarga-keluarga saya jadi ikut-ikutan juga. Oh, Ustaz Wisnu gitu. Bercanda-bercanda sebenarnya kalau keluarga-keluarga saya. Cuman saya bilang, aduh, kadang-kadang yang kalau udah tua, om ataupun bude, saya bilang, bukan bude, bukan om. Kamu sekarang mau jadi pendakwah kamu ya gitu. Jadi ustaz, bukan bude, bukan gitu. Saya sampaikan lah, kalau keluarga masih enak kan sampaikannya gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya di kalangan umum, saya untuk menyampaikan, kalau kayak gini enak saya sampaikan gitu. Tapi gak mungkin satu-satu setiap orang ketika bilang, ustaz, gimana ustaz gitu kan. Masa saya sampaikan, bukan kayak gitu, dari panjang lebar saya akan sampaikan seperti itu. Paling saya sampaikan, saya bukan ustaz mas, saya Wisnu mas, Tuku Wisnu, bukan ustaz, saya bilang gitu. Kalau memanggil syekh aja, oh enggak, bercanda. jadi intinya adalah hal-hal seperti ini ya, di dunia entertainment yang saya lihat memang ada mungkin hal-hal yang bermanfaat yang insya Allah mudah-mudahan bisa juga saya menjadi bermanfaat di situ juga gitu. Itu untuk poin di dunia entertainment. Tadi pertanyaan antum apa? Nah, lupa ya tadi. Apa tadi antum tanya? Jadi lupa juga ya. Kalau misal pertanyaan dari Dr. Dwi ya, jadi masalah kurang enggak jadinya pendapatan saya. Jujur, dunia sinetron itu memang besar sekali sebenarnya pemasukannya, tapi alhamdulillah nih. Allah Ta'ala maksudnya sangat sayang sama saya. Sebenarnya saya kalau membanding-bandingkan sama teman-teman yang lain yang hijrah, saya ini masih gak ada apa-apanya cobaannya. Ini kalau yang menurut saya nih, yang saya lihat itu teman-teman saya itu lebih parah lagi. Benar-benar mereka meninggalkan, benar-benar mereka berjuang dari awal lagi gitu. Ini saya alhamdulillah mungkin karena dari segi publisitas gitu, dalam arti orang tahu saya gitu ya, kenal saya. Jadi ada beberapa yang membuat saya ketika saya ingin berhijrah, ada beberapa orang-orang yang mengajak saya untuk berbisnis. Jadi ada suatu hal kemudahan yang Allah berikan kepada saya yang alhamdulillah, jadi akhirnya saya ikut berbisnis sama teman-teman saya. Dan alhamdulillah nih, bisnis yang saya jalankan alhamdulillah juga berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin Ustaz ya, sesuai dengan kalau kita meninggalkan karena Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang dari akal sehat kita gitu, enggak, kok bisa ya? Rezeki saya dari sini. Saya enggak pernah menyangka usaha yang A atau B atau C, saya enggak pernah menyangka akan menghasilkan rezeki yang insya Allah cukup bagi saya gitu. Alhamdulillah. Malah kalau misalnya boleh saya ceritakan sedikit, teman-teman saya yang berhijrah itu perjuangannya lebih besar, perjuangan lebih berat daripada apa yang saya rasakan. Mereka berjuang dari nol, mereka berjuang sampai akhirnya dengan keluarganya bertentangan. Ya saya rasakan, alhamdulillah. Maksudnya sampai sekarang ini saya merasakan Allah benar-benar membantu saya ketika dalam proses hijrah ini. Bagaimana keluarga saya bisa menerima walaupun awal-awalnya kadang-kadang sempat bingung. Ketika bapak saya lucu nih. Ketika awal-awal ngelihat, lama-lama bapak saya sama saya ini kayak teman banget. Bercanda, suka ngobrol, sharing berdua, kadang saya curhat, bapak saya yang curhat saya gitu, ganti-gantian gitu. Sampai pernah satu kejadian waktu karena saking dekatnya kami, udah lama ketemu, waktu ada walimah Ustaz, ya ada resepsi ya, resepsi nikah, bapak saya lagi duduk, saya datangnya pisah sama bapak saya datang ke pernikahan saudara kita, kalau nggak salah saya lupa, saya datang, bapak saya lihat dari jauh gitu kan, lihat, semakin dekat, langsung ngomong di depan orang-orang, tapi suaranya kecil, tapi nggak kecil gitu, ngerti nggak maksudnya? Nggak mau kedengeran tapi kedengeran orang gitu, misalnya itunya tapi kedengeran orang lain karena di sekelilingnya itu ada orang-orang. Apa ini bilang? Janggutnya gitu bilang sama saya. Sampai kaget ngeliat orang pada ngeliat saya juga. Sampai datangin bapak saya, "Bapak, ini banyak orang, nanti aja kita bahas," saya bilang kayak gitu kan. Oh ya, akhirnya nggak diceritakan. Ya kayak, tapi alhamdulillah bapak saya juga menerima, dalam arti karena saking kedekatan saya sama orang tua. Kayak misalnya masalah la isbal ya, misal celana di atas mata kaki, bapak saya nanya gitu, "Kenapa kamu harus di atas mata kaki celana kamu? Apa logikanya?" gitu. Saya waktu itu enggak berani jawab juga kan, takut salah saya menyampaikan suatu gitu ke bapak saya sendiri gitu kan. Saya bilang, "Bentar, Pak ya. Coba, saya cuma menyampaikan ada beberapa hadis yang saya sampaikan kepada bapak saya." Terus bapak saya tanya, "Iya, apa logikanya kamu melakukan ini?" gitu. Waduh, apa ya? Bentar ya, Pak ya. Nanti coba Inuk tanya sama Ustadz gitu. Saya telepon, waktu itu saya ana ngobrol sama Ustadz Erwandi, Ustadz. Ustadz Erwandi Tarmizi. Ana lagi ketemu sama beliau, ana bilang, "Ustadz, ini bapak saya nanya, Ustadz, apa sih logikanya kalau misalkan celana di atas mata kaki?" Terus Ustadz tersebut mengatakan, "Akhi, kadang-kadang apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, kita tahu hikmahnya, tapi kadang kita nggak tahu hikmahnya. Kita ini kan manusia yang lemah, ilmu kita terbatas. Jadi kadang kita tahu hikmahnya, kadang kita tidak tahu hikmahnya. Contoh misalkan, sunnah kita tidur sebelah kanan, ternyata secara medis baik, sudah terbukti gitu kan. Terus ada hal-hal lain secara medis sudah terbukti. Tapi kalau misalnya contoh, antum wudu mau sholat, tiba-tiba maaf, buang angin, kira-kira wudu lagi nggak? Kenapa wudu? Kenapa gak cebok? Maaf, kenapa gak cebok?" Itu waktu itu disampaikan gitu. Secara logika kan yang keluar kan dari situ, kenapa antum harus wudu gitu? "Iya juga, Ustaz." Nah ini kelemahan kita. Kita hamba Allah Ta'ala ini, kita ini lemah, ilmu kita kurang. Jadi kadang apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, kadang kita tahu hikmahnya, kadang kita tidak tahu hikmahnya. Akhirnya saya sampaikan kepada bapak saya. Bapak saya, "Iya juga ya," akhirnya kayak gitu. Nah memang orang tua saya, alhamdulillah, tapi gak ada yang menentang keras gitu, gak ada ya. Kalau ibu saya apalagi, apa saya bilang A, ikut A, apa saya bilang B, ikut B, itu alhamdulillah diberikan kemudahan. Paling mungkin sedikit tentang, ya orang yang paling dekat sama saya sekarang yaitu istri saya. Mungkin sempat bingung kan, karena saya mulai ngaji kan setelah menikah, Ustaz. Jadi bingung ini orang kenapa nih, gitu kan, tiba-tiba kayak gini, sampai ya ada satu pertanyaan dulu, malah sebelum nikah Ustaz, saya sempat mulai sedikit-sedikit belajar ya, bukan mau menceritakannya, cuman mudah-mudahan mendapatkan pelajaran ya, mudah-mudahan dari apa yang saya ceritakan. Jadi dulu saya belajar, akhirnya saya bilang sama istri saya bilang, "Ternyata di dalam Islam itu tidak ada yang namanya istilah pacaran," saya bilang gitu. Istri bilang, "Iya, aku tahu," gitu kan. "Jadi kalau kita belum nikah, kayaknya kita nggak usah deket dulu kayaknya. Kalau udah nikah, baru kita ketemu lagi gimana?" Saya bilang gitu kan. Terus malah curiga istri saya, "Kamu kenapa, ada cewek lain kamu?" Curiganya kayak gitu. Saya bilang, "Bukan." Saya sampaikan lah, "Udahlah, kalau mau ya udah kita segera menikah deh. Kita segera menikah." Alhamdulillah, di umur istri saya 21 tahun, akhirnya kami menikah. cukup mudah untuk pemain-pemain sinetron itu menikah di umur 21 tahun. Biasanya 25 di atas itu, Ustaz, ya. Tapi karena keyakinan saya harus segera nih menikah nih, bahaya, saya bilang. Ayo, saya bilang. Akhirnya alhamdulillah gitu, menikah gitu kan, alhamdulillah. Sampai mertua juga sebelum waktu saya sudah mulai belajar ngaji, bilang-bilang, "Nu, belajar agama pelan-pelan," gitu kan. "Hati-hati. Hati-hati yang sesat-sesat," gitu kan. "Enggak, Ma. Mama tenang aja, Mama mertua ya." Saya bilang, tapi alhamdulillah semuanya sekarang, makanya saya bilang, alhamdulillah Allah itu, Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran yang sangat baik dengan saya. Bagaimana saya bisa berdakwah juga kepada istri saya, kepada apa namanya, mertua, orang tua saya, walaupun pakai proses ya. Jadi memang gak ada yang instan. Ketika saya belajar, menuntut ilmu, memang punya prosesnya. Ketika saya melakukan itu kepada istri saya ataupun mertua ataupun orang tua saya, juga ada prosesnya. Tidak boleh langsung yang ini juga ajaran dari apa, ilmu yang saya dapatkan dari beberapa ustaz. Hati-hati ya, antum ketika baru ngaji semangatnya luar biasa. Nyampe rumah enggak boleh nih, enggak boleh tuh. Enggak boleh. Istri kaget gitu kan. Kenapa nih kok gini tiba-tiba pulang dari ngaji gitu. Nah, ini ada yang sampaikan dari beberapa ustaz yang bilang, "Udah, ya, antum santai aja. Pelan-pelan aja, nikmatin prosesnya." Nah, dari situ akhirnya saya ambil satu pelajaran ini, bahwa kepada istri kita terutama, wanita itu makhluk yang lemah, ya. Maksud dalam arti gak bisa dikerasin seperti tulang rusuk, kalau dipaksakan patah, tapi kalau dibiarkan tetap bengkok gitu. Jadi butuh strategi khusus. Strategi khusus. Dan yang tahu adalah kita laki-laki sebagai suami. Kita tahu perasaan ataupun sifat istri kita seperti apa gitu kan. Nah, jadi kalau untuk keluarga, alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran untuk saya bisa menyampaikan sedikit demi sedikit ilmu yang syar'i, insyaAllah. Ya, terima kasih Mas Wisman, ceritanya panjang lebar. Selanjutnya kita kembali ke Ustadz Salim. Sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab, Ustadz, mohon dijelaskan lagi bagaimana kita memaknai hijrah dan bagaimana kita bisa menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita. Silakan. Baik, nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada poin yang penting yang ingin kami sampaikan dengan apa tadi yang dipaparkan oleh saudara kita Tengku Wisnu. Sebelum kami nanti sedikit terangkan kembali secara global makna daripada hijrah serta kiat-kiat hidayah yang akan mengantarkan seseorang ke dalam hijrah yang seutuhnya dan sebenarnya. Ada salah seorang ulama, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, menjelaskan di dalam salah satu kitabnya bahwasanya qabulul hasanati bil hasanati allati ba'daha, sebagai sinyal pertanda Allah Ta'ala akan menerima, mengkabulkan, mencatat amal soleh seseorang di sisi Allah, Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya petunjuk hidayah, kemudahan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Kami menangkap sinyal yang luar biasa dari hijrahnya Tengku Wisnu dengan dari mulai sebelum dan setelahnya sangat nampak sekali. Mudah-mudahan ini juga sebagai doa dan sekaligus prasangka kita selaku mukmin kepada saudaranya sebagai bentuk hijrah yang benar-benar ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau sendiri sudah bisa melihat beberapa fenomena potret yang terjadi di sekitar beliau, orang-orang yang juga ada yang sama sejalan dengan beliau, tetapi Allah tidak berikan kemudahan ketika dia berpindah hijrah ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kami yakin insyaAllah sebagai manusia, dan ini mungkin yang bisa kita berikan gelar atau tanda, karena kita bisa menghukum secara zahir, batin Allah yang akan menilainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala benar-benar kategorikan hijrah beliau, hijrah yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pertandanya Allah tetap berikan kemudahan di langkah-langkah berikutnya yang beliau hadapi setelah beliau hijrah menuju ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hijrahnya beliau ini menjadi motivasi buat kita semua, dan insyaallah selama hijrah kita ikhlas karena Allah, tidak perlu sedikit pun khawatir, cemas dan seterusnya, karena Allah taala akan benar-benar memberikan pembukaan, kemudahan dan khususnya kebahagiaan yang menjadi target kita di dunia, apalagi nanti di akhirat akan sama-sama kita dapat insyaallah. Karena hijrah tadi dijelaskan yaitu tarku manahallah, meninggalkan apa yang dilarang menuju kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dan Allah nanti selanjutnya yang akan langsung mengambil alih dan memberikan kemudahan kepada kita semua dalam makna yang kompleks hidayah tadi itu, hijrah tadi, yaitu dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah menuju kepada ketaatan, daripada kesyirikan menuju kepada tauhid, daripada kufur menuju kepada Islam, dan juga daripada poin-poin yang lain yang juga menjadi standar di dalam agama Islam, dari kebatilan menuju kepada yang hak, termasuk daripada yang masih Islamnya tadi klasik, Islamnya yang masih turun-menurun menuju kepada Islam yang sudah berkualitas dengan melalui pintu hidayah yang paling utama yaitu talabul ilmi. Karena ketika kita sudah mendapatkan talabul ilmi, insyaallah poin-poin daripada hijrah tadi yang menjadi pokok standar kita semuanya akan bisa dapat. Walaupun nantinya sedikit banyak, seperti tadi juga yang disampaikan oleh saudara Tengku Wisnu, masih ada juga beberapa hal yang beliau juga hadapi, karena itu sudah menjadi satu hal yang fitrah. Ketika seseorang menuju kepada yang namanya kebenaran, kebaikan, menuju kepada Islam, menuju kepada hak yang satu, mengambil hanya sumbernya wahyu yang datang dari Allah, siap-siap untuk mendapatkan konsekuensinya. Sebagaimana dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka selesai baru mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan sambutan yang mereka dapat, tapi sambitan. Bukan dikalungkan bunga, kembang, atau diarak dengan marawis, tapi malah dilemparin batu, diusir, dicaci maki, dicibirin. Termasuk kita-kita semua ketika siap untuk hijrah ke jalan Allah, hijrah kepada yang lebih tepat, lebih benar, yang berkualitas, kita harus siap untuk menghadapi segala macam yang namanya tantangan, rintangan, cobaan, serta pengorbanan. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang mereka sudah benar-benar sampai kepada tingkatan hidayatnya berkualitas, benar-benar merasakan nikmatnya kebenaran yang ada dalam agama Islam. Tidak sedikit mereka yang siap meninggalkan segala macam yang mereka miliki, dunia, harta, termasuk jabatan. Berapa banyak ketika kami ngisi di beberapa kajian, terutama kami punya kajian khusus di salah satu bank, subhanallah, mereka hampir setiap bulan gantian keluar. Ada sudah yang tingkatan jabatannya cukup tinggi, subhanallah. Karena mereka tahu ketika mereka berada di tempat tersebut sangat mengkhawatirkan, sangat berbahaya, berdampak, bahkan sampai kepada titik yang sangat mendasar akan berdampak kepada ibadah dan doa mereka yang panjatkan kepada Allah Ta'ala. Karena sumber daripada yang mereka gunakan dari sumber yang bercampur dengan yang haram. Apalagi ketika kita coba buka potret-potret para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka benar-benar hijrah ke jalan Allah, sangat banyak sekali pengorbanan yang mereka lakukan. Karena Allah Ta'ala sudah menjelaskan konsekuensi kode etik setiap muslim ketika dia menuju kepada hak kebenaran, menuju kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Di dalam surat Al-Ankabut ayat kedua Allah Ta'ala berfirman, afahasibtum, afahasiballadina ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kamu mengira seseorang ketika sudah benar-benar beriman, sudah benar-benar menuju kepada jalan yang diridhai oleh Allah, dalam artian hijrah yang hakiki kepada Allah, lalu mereka tidak akan mendapatkan fitnah, cobaan? Gak ada ceritanya. Yang terakhir, kalau pengen aman-aman aja, ya mungkin ya seperti ini aja udah. Tapi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, siap untuk menghadapi segala sesuatu yang namanya tantangan, rintangan, dan itu konsekuensi seseorang di dalam menuju kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri kami. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan dari bapak-bapaknya dahulu, bila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Atau mungkin Mas Doku Wisnu mau nanya ke Ustaz ya? Itu ada yang bertanya? Ini Dr. Fahlevi, ini dosen dari FKGUI juga. Ini orang condet juga Ustaz. Gak apa-apa di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pencerahan pada siang ini. Begini Ustaz, ini kita tantangan kita nih banyak di sini dokter-dokter sebenarnya, dokter-dokter dari yang senior sampai mahasiswa. Nah, tantangannya itu sebenarnya nggak kalah dibandingkan artis, ya. Nggak kalahnya tuh gini. Dokter itu ketika dia sudah dapat tempat praktek bagus, kemudian dia pasien banyak, kemudian dia akan melihat, oh ini rezeki saya nih, ya ini rezeki saya. Oke, betul itu rezeki kita, tapi realitanya kita tidak punya waktu untuk belajar sebenarnya yang berhubungan dengan syari, ya. Tapi ilmu dunia kita ngelotok, khususnya bidang kedokteran, ya, kedokteran gigi. Nah, ini sebenarnya saya pribadi, bagaimana saya, kemudian saya ini punya anak dua, ya artinya sekarang dalam masa pertumbuhan perkembangan, satu 10 tahun, satu 13 tahun, kan kita ingin juga dia untuk kemudian punya profesi yang bagus lah dunianya. Tapi mungkin ini yang kita gak dapat dulu, bagaimana ini bisa kemudian dia nanti ketika dewasa dia dapat pekerjaan baik, tapi kemudian hijrahnya gak jauh-jauh gitu. Jadi kalau misalkan seperti tadi Mas Wisnu sampaikan, banyak teman-teman yang kemudian dia pengorbanannya harus banyak. Nah ini dia akan sejalan pendidikannya, tapi juga yang syar'inya juga kemudian terpenuhi. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Baik, langsung dok ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan kami bisa menangkap secara keseluruhan. Mudah-mudahan bisa menangkap secara keseluruhan tadi, mungkin nampaknya curhat atau pertanyaan ada dikit curhat gitu dok ya. Alhamdulillah. Karena memang siapapun kita, apapun profesi kita, khususnya yang sudah berkeluarga, pasti adalah selaku ayah yang punya anak. Dan siapapun yang namanya orang tua pasti berharap anaknya juga berhasil dan juga membawa kebahagiaan dunia akhirat. Wallahu a'lam, mungkin poinnya lebih tepat tentang bagaimana untuk mempersiapkan anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan juga menjadi anak-anak yang bisa mendapatkan bahagia dunia akhirat. Mungkin itu dok ya. Mudah-mudahan itu yang bisa kami tangkap daripada pertanyaan dokter tadi. Karena hakikatnya anak yang soleh, soleha, karena definisi daripada soleh dan soleha ini tidak cukup hanya sekedar untuk dirinya, tidak tepat. Karena seseorang yang dinamakan soleh adalah solehun li nafsih wa solehun li ghairi, dan dia juga soleh untuk dirinya dan juga bisa mengajak kesolehan untuk orang lain. Walaupun inti pertamanya ud'u nafsak thumma ghairak, ajaklah dirimu kemudian ajak orang lain. Kita gak bisa ngajak orang, gak bisa kita meluruskan orang, gak bisa kita istilahnya menyuruh seseorang sebelum kita menyuruh diri kita, termasuk juga keluarga dan anak-anak. Anak-anak kita akan Allah perintahkan kepada setiap muslim, khususnya yang sudah berkeluarga, ku anfusakum, jagalah dirimu daripada api neraka, wa ahlikum, kemudian keluargamu. Tapi dalam ayat ini maknanya bukan hanya sekedar dijaga, dilindungin begitu saja. Diterangkan oleh salah seorang sahabat di dalam menafsirkan ayat ini, bagaimana metode, cara untuk sama-sama dari seluruh kepala rumah tangga seisinya menjaga daripada api neraka. Dikatakan oleh sahabat tadi itu dengan talabul ilmi, dengan berilmu, dengan belajar. Tadi pertanyaan beliau, tidak ada jalan kecuali bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita ke pendidikan-pendidikan yang memang sejak dari dasar, dari dini, sudah benar-benar memberikan bekal kepada anak, bekal-bekal tentang agama yang juga tidak di dalamnya, tidak kosong daripada bekal-bekal yang juga sebagai kebutuhan dia di dunia. Karena perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, وَبْتَغِي فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tuntutlah akhirat, jangan lupa dunia. Itu yang benar. Jadi jangan sampai salah, carilah dunia, jangan lupa akhirat. Ini yang salah. Ini tadi proses termasuk obsesinya Mas Wisnu yang pertama tadi, gitu kan? Cari dunia, jangan lupa akhirat. Tapi yang sebenarnya, tuntutlah akhirat, jangan lupa dunia. Jangan lupa dunia. Karena kita selaku manusia hidup di dunia butuh juga dengan yang namanya dunia. Alhamdulillah zaman sekarang insya Allah banyak beberapa lembaga-lembaga pendidikan yang sudah bisa memberikan bekal kepada kita, anak-anak kita, untuk bisa mempersiapkan dia kebaikan, kebahagiaan dia di akhirat, dan juga bisa memberikan kepada dia untuk siap menghadapi yang namanya dunia. Berarti kita harus selektif milih sekolah. Harus selektif, apalagi seperti zaman sekarang, tantangan dan juga banyaknya sekolah-sekolah yang bukan cuman tidak Islami, tapi di dalamnya diajarkan dengan ajaran-ajaran Syiah. Banyak sekali lembaga pendidikan. Kita perlu waspada, perlu hati-hati, perlu selektif. Kalau perlu tanya kepada mereka-mereka yang tahu, walaupun tampilannya aman-aman, namanya juga menarik, sekolahnya mentereng, tapi di dalamnya ternyata ada beberapa cikal bakal pembelajaran yang juga berasal dari kelompok-kelompok, khususnya dari mereka yang namanya Syiah atau Rafidhah, dan sekarang sudah cukup banyak di mana-mana. Kita perlu waspada. Jadi tadi kami kembali kepada jawaban pertanyaan, wallahu a'lam. Persiapkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan yang bisa lebih menekankan kepada porsi agama, standar, pondasi agama yang kuat, kemudian juga tetap bisa menyiapkan kepada dia skill dan yang bisa untuk mengantarkan dia di masa yang akan datang, bisa menjalankan kehidupannya di dunia. Karena dulu ketika kita masih kecil, kita kebanyakan di antara kita, ketika diberikan bekalan-bekalan oleh orang-orang tua kita dulu, kebanyakan nih, mungkin saya, tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak termasuk nampaknya. Ketika awal-awal agama, Rasul sendiri sudah mengajarkan kepada kita, pengenalan awal kepada anak, yang pertama kali dikenalkan kepada anak, khususnya yang sudah mulai mau berbicara, itu dikenalkan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dikenalkan dengan At-Tauhid. Tapi kebanyakan kita dulu waktu masa kecil udah mulai baru berbicara, gitu kan? Yang pertama dan hampir banyak khususnya kami merasakan, baru mulai bicara, diajarin ciluk, ba. Subhanallah. Kadang diajarkan lagu-lagu, tik-tik-tik bunyi hujan, subhanallah, naik-naik ke gunung. Apalagi yang udah keren sekarang lagunya, tak gendong, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal Nabi sudah mengajarkan lisan yang pertama kali dikenalkan kepada anak, dan itu akan bisa menjadi pondasi buat dia ke depannya, dan sekaligus pemantapan tauhid kepadanya adalah kalimat tauhid Allah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Karena itu akan bisa memberikan manfaat kepada masa perjalanan hidup dia di masa yang berikutnya. Wallahu a'lam. Silakan Mas Nam. Afwan Ustaz. Enggak, bukan. Ini mau nanya ke antum malas Ustaz. Jadi waktu itu ana pernah dengar gini Ustaz ya, waktu dalam satu ada satu, seorang ustaz waktu menyampaikan di satu salah satu radio ya. Di situ disampaikan bahwa memang fenomena yang terjadi di Indonesia ini, mungkin bukan hanya di Indonesia, mungkin di seluruh dunia gitu ya. Terutama bagi kita umat Islam, ketika kita tadi yang kayak antum bilang bahwa tuntutlah akhirat, jangan lupa dunia gitu. Nah, ini sekarang fenomena yang ada adalah kebaliknya gitu, kebaliknya. Jadi ustaz tersebut menyampaikan di dalam kajian radio tersebut, disampaikan bahwa bagaimana seorang tua ketika membangunkan anaknya untuk sekolah ya, itu keras sekali. Bahkan sampai nyeret anaknya di diguyurin air biar bangun anaknya. Tapi itu berbanding terbalik ketika untuk dibangunkan sholat subuh kan. Sholat subuh enggak bangun, ya udah, kasihan bilangnya. Jadi fenomena yang ini terjadi Ustaz ya. Bagaimana menurut antum Ustaz? Bagaimana kita maksud dalam arti kita kan, apalagi ana nih kan baru belajar sekali bagaimana nanti bisa menyampaikan kepada istri, bagaimana bisa menyampaikan kepada orang tua kita bahwa memang ya itu balik lagi kita harus menuntut akhirat tapi jangan pernah lupa dunia gitu. Bagaimana Ustaz? Baik, Naam, terima kasih, bagus sekali. Wallahu a'lam. Sebenarnya di dalam agama panduan tuntunannya sudah sangat gamblang, sangat jelas, dan kebijaksanaan agama khususnya tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam di dalam mengajak seseorang di dalam kebaikan sangat tepat sasarannya sesuai dengan masa, umur dan waktunya. Contohnya, bagi anak-anak, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada mereka, ajaklah, suruhlah mereka sholat itu ketika umur 7 tahun. Ketika umur 7 tahun, bahkan sebelumnya, selaku seorang muslim tadi yang dituntut dengan ayat yang lain, sudah dibekali dari diri dan juga keluarganya dengan yang namanya ilmu. Udah diajarin sebelum 7 tahun, dikenalin ke masjid, digandeng ke masjid, diajarkan ke majelis-majelis yang sudah mulai mengenal yang namanya tata cara sholat. Ketika 7 tahun, dia akan mulai sadar dan bangkit sendiri untuk bisa mempraktekkan yang dia ketahui, yang ilmu sudah sampai kepadanya, dan akan berjalan dengan masa magang 3 tahun. 7, 8, 9, sampai 10. Ketika 10, beberapa fase-fase yang sebelumnya sudah dijalankan selaku orang tua khususnya, Allah Ta'ala berikan kesempatan bagi orang tua untuk mengingatkan dia, si anak tadi. Dibolehkannya yang namanya dipukul. Boleh, tidak apa-apa dipukul, tidak apa-apa, karena itu perintah syariat. Tapi dengan beberapa koridor, tata cara dan seterusnya, gitu kan, diajarkan dengan yang namanya pukulan yang tidak menyakitkan dan juga yang tidak berbahaya, di areal-areal yang boleh dipukul. Karena kebanyakan fenomena di masyarakat tidak melalui langkah-langkah yang tepat seperti dalam agama. Ketika anaknya umur 7 tahun begitu saja disuruh oleh orang tuanya sholat-sholat sana, 10 tahun juga seperti itu disuruh sholat, tapi dia sendiri selaku bapaknya tidak mengambil langkah-langkah yang tepat. Bahkan kebanyakan anaknya suruh ke musola, ke masjid, bapaknya nonton TV. Kalau yang seperti ini nih, yang digebuk duluan bapaknya. Yang digebuk duluan bapaknya, bukan anaknya. Itulah beberapa poin, beberapa langkah yang perlu juga kita kembali kepada yang namanya tuntunan. Karena beberapa orang tua yang tidak sesuai prosedur yang tadi, mungkin belum sampai ilmunya kepada mereka. Ini termasuk salah satu bukti pentingnya yang namanya talabul ilmi. Termasuk juga kepada istri. Istri juga sangat luar biasa cara-caranya. Beda. Nabi sendiri ketika mengajarkan para istrinya metodenya khusus. Beda ketika beliau mengajak kepada umat-umat yang lain. Beda. Karena istri punya dunia yang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, kitalah selaku suami tahu tentang bagaimana karakter seorang istri, apalagi kepada orang tua. Metodenya luar biasa, sangat khusus. Satu poin yang harus kita waspada ketika kita ingin coba meluruskan, mengajak orang tua, jangan sekali-kali kita mengguruin orang tua. Paling tidak tepat. Jangan sok guruin. Ente dulu kecil aneh yang nyebokin, sekarang mau ngajarin aneh gitu. Katanya orang condet gitu kan. Ya Allah, ada metodenya, ada caranya, dan juga ada frekuensinya, serta banyak hal-hal yang lain yang perlu kita pelajari, khusus bagaimana cara untuk menyampaikan kebenaran, kebaikan sesuai dengan audiennya masing-masing beda-beda. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayah dan taufik serta istiqomah kepada kita semua. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, ini santai sejak. Ini ada gambar unik nih. Coba Mas, mungkin Mas Toko Wisnu bisa menjelaskan sedikit nih tentang gambar ini gimana? Ini anak saya nih. 1 tahun baru ya, 1 tahun 1 bulan. Enggak, jadi waktu lagi namanya Teku Adam Al-Fatih. Teku Adam Al-Fatih. Jadi kejadiannya cukup unik sih sebenarnya. Jadi ketika lagi, sebenarnya ketika ibunya sholat ya, ibunya sholat dibentangkan sajadah, dan mungkin melihat atau gimana waktu sujud, jadi dia maunya di situ terus. Ya terus ya mungkin bercandaan sama istri lah. Coba yang ajarin untuk sujud gitu kan. Jadi saya selalu bilang Allahu Akbar sambil sujud gitu kan. Dia ya belum bisa ngomong sih ya, anak saya. Oh, langsung udah sujud aja gitu. Tapi abis itu bangun, tapi Allahu Akbarnya kalau kita Allah, tapi dia ya enggak begitu kedengeran. Mangap mulutnya malah kayak dimakan sajadah gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya, ini saya sama istri tadi alhamdulillah ya, maksudnya istri juga sudah mulai sedikit-sedikit belajar sama seperti saya juga. Alhamdulillah ingin sekali ini mengajarkan anak, memang lebih mengkedepankan ilmu agama gitu. Ilmu agama walaupun tidak akan melupakan ilmu dunia ya, walaupun tidak melupakan ilmu dunia, penting juga gitu untuk kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti misalkan bisnis. Kan masalah dunia, bagaimana saya bisa bertahan hidup di muka bumi ini kalau misal saya enggak bekerja gitu kan. Intinya memang ada perasaan di mana juga untuk mencari nafkah, walaupun itu jatuhnya nanti jatuh-jatuhnya adalah ibadah juga, menafkahi istri, menafkahi keluarga gitu. Ya paling itu sih. Jadi kangen nih pengin pulang jadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertanyaannya pendek dan jawabnya mungkin gak apa-apa kalau cukup pendek Ustadz, biar nanti ada yang berkesempatan untuk bertanya lagi. Saya ingin bertanya Ustadz, apakah ada di dalam Islam bahwa kewajiban setiap seorang muslim adalah berdakwah? Satu itu. Kemudian terkadang dalam diri kita, seperti mungkin Bang Wisnu alami, bahwa kalau kita berdakwah dalam arti kata mungkin hanya misalkan melakukan sunnah rasul dengan berjenggot misalkan, tapi langsung ada orang lain yang bilang, ah so ustad tuh, ah so islam lu, ah so ini, begitu. Bagaimana dalam diri kita yang niatnya berdakwah tetapi mendapat hantaman seperti itu, apakah sikap kita sebagai muslim itu mundur atau maju terus? Atau satu sisi kita berada di sisi sana Ustaz, kalau kita melihat seseorang teman kita terlihat berhijrah, apakah memang kita harus ngeledekin atau harus mencari kekurangannya atau seperti apa Ustaz? Mungkin singkat saja dari Ustaz maupun dari Bang Wisnu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Naam. Terima kasih, pertanyaannya cukup bagus, dan memang ini ada poin yang cukup mendasar yang kami ingin sampaikan. Sebenarnya seperti yang kami sampaikan tadi, beberapa poin-poin yang fundamental yang perlu ditunjukkan seseorang ketika dia benar-benar hijrah karena Allah dan Rasulnya. Karena ketika dia benar-benar hijrah karena Allah dan Rasulnya, karena benar-benar dorongan dari hati yang paling dalam dan karena ikhlas karena Allah Ta'ala, itu poin yang dasar. Sehingga apa? Ketika hati seseorang sudah benar-benar ikhlas, itulah kriteria hati yang sehat dan yang bersih dan yang selamat. Karena ketika seseorang hatinya sudah ikhlas, dan itu menjadi poin yang awal bagi hati yang bersih, yang sehat, yang selamat, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan secara automatically akan ditampilkan di luar untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada satu ungkapan yang tidak tepat dan tidak benar sebenarnya, yang ini juga keluar biasanya mayoritas, ada juga dari bapak-bapak sebenarnya, tapi lebih banyak dari ibu-ibu. Yang penting kan hatinya, bukan kerudungnya yang panjang, yang ini dan seterusnya, bukan jenggotnya, bukan istilahnya cingkrangnya, yang penting hatinya. Sering kita mendengar ungkapan seperti ini. Padahal ketika dia mengungkapkan seperti ini, menunjukkan bahwasannya hati dia itu belum tunduk kepada Allah, belum tulus, belum ikhlas, belum sepenuhnya dia hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tapi ketika hatinya sudah benar-benar ikhlas, sudah benar-benar bersih, sudah benar-benar selamat, dan termasuk hati yang tunduk kepada Allah, automatically yang di luar pun akan sinkron sejalan dengan yang ada dari dalam hatinya. Kalau hatinya masih belum bersih, hatinya belum ikhlas, belum tulus, belum benar-benar kembali kepada jalan Allah, yang di luar ya tetap seperti itu. Masih enggak kelihatan, enggak kelihatan. Karena yang dihukum, yang dilihat oleh seseorang adalah yang tampilan di luar, bukan yang ada di dalam hati, karena yang di hati hanya Allah yang dapat menilainya. Jadi yang di luar, kalau hatinya enggak lurus, kelihatan. Mohon maaf, kerudungnya masih kayak pentolan korek. Gitu kan? Kerudungnya masih kayak pentolan korek. Dan kebanyakan yang lebih berkomentar adalah mereka-mereka yang seperti ini. Karena hatinya masih perlu disterilkan, perlu diluruskan, perlu dikembalikan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, konsekuensi setiap muslim dan muslimah kembali kepada kemampuan, kapabilitas masing-masing. Karena setiap muslim ketika dia sudah benar-benar tunduk patuh kepada Allah dengan hati yang sudah bersih dan selamat tadi, walaupun hanya sekedar dengan tampilan seperti itu, itulah dakwah. Itulah dakwah. Karena dakwah itu bisa bilhal dan juga bisa dengan yang namanya ucapan atau yang disampaikan, keadaan, tampilan, pakaian, tutur kata, interaksi dengan manusia, itu juga masuk di dalam kategori dakwah yang sangat luas. Jadi kembali kepada kemampuan kita masing-masing, yang bisa dengan tampilan yang syar'i, yang benar-benar tulus ikhlas dari dalam hatinya, insyaallah itu pun juga berdakwah. Mungkin nanti aku Akhisnu bisa tambah. Fadhol akhi. Mungkin ya ada satu poin penting sebenarnya ketika saya waktu itu sama salah satu ustaz, beliau menyampaikan bahwa makna hijrah dalam arti bukan hanya sekedar penampilan. Ketika mungkin untuk seorang laki-laki berjenggot gitu ya, bukan itu yang dilihat poin utamanya. Ketika dia celana di atas mata kaki, bukan itu yang dilihat. Tapi bagaimana akhlaknya benar-benar sesuai dengan sesuai dengan agama Islam, baik kepada orang, tidak ghibah, tidak mencela orang. Karena fenomena yang terjadi adalah ketika ini, ada waktu itu satu artikel yang saya pernah baca, ustadz juga yang menulis gitu ya, bahwa memang di situ dituliskan gitu. Sayang sekali ketika banyak sekali orang-orang yang mulai berhijab panjang gitu, tapi masih ngomongin orang lain gitu, saudara-saudaranya sendiri. Nah, jadi memang hal-hal seperti ini. Jadi bukan tolak ukur orang yang sudah berhijrah bukan ketika dia berjenggot, bukan celana di atas mata kaki, bukan itu saja, tapi bagaimana dia dalam lingkungan sosialnya dia bisa menjadi contoh yang baik terhadap yang lainnya, baik terhadap tetangganya, akhlaknya juga baik. Jadi mungkin seperti lebih seperti itu gitu. Jadi jangan melihat orang yang sudah secara kelihatan wah alim gitu, tapi memang balik lagi adalah kalau tidak salah Imam Imam Maliki apa Imam Syafi'i, ketika ibunya beliau ketika menyuruh untuk menuntut ilmu, yang pertama diperhatikan adalah akhlaknya gurunya. Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i rahimahullah, ketika ibunya beliau bilang mau tuntut ilmu ya lihat dulu akhlaknya gitu ya, kalau misal akhlaknya bagus baru kamu belajar sama guru tersebut gitu. Masya Allah. Jadi memang akhlaknya satu hal yang poin penting sekali. Banyak orang-orang yang mungkin gak bisa tumbuh jenggotnya, tapi ya itu udah qadarullah Ustaz ya, kayak gitu. Jadi tapi lihat akhlaknya bagaimana dia interaksi sama sosial, baik sekali, baik, sabar, tidak mudah marah dan lain-lainnya. Allahu'alam shawab. Mungkin itu saja dari saya. Sedekah menolak musibah. Cinta sedekah.